السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat yang ke-228. Nah, silakan Aldi. Maaf, Cang, ayat berapa? 227 ya? 228 sekarang. Oh, 228 ya. Aku ambil mushaf dulu, terlalu kecil di sini. Atau digedein aja. Udah pecah tapi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurua. Wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walir rijali 'alayhinna darajah. Wallahu azizun hakim. Dan istri istri mereka yang ditalak, yang diceraikan, wajib untuk menahan atas dirinya 3 kali kuru. Dan tidak dihalalkan untuk mereka menyembunyikan apa-apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka. Apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami-suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka. Ada yang demikian itu. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Dan suami mereka lebih berhak untuk kembali pada yang demikian itu jika mereka menghendaki islah, perdamaian. Jika mereka menghendaki, oh ya, in arodu. Jika mereka menghendaki perdamaian, perbaikan. Dan mereka mempunyai hak yang sama, hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf. Dan untuk laki-laki, untuk suami punya kelebihan di atas mereka beberapa derajat. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi itu, ya Rob. Baik, ya. Ya Rob, ya Rob. Wa huruf atof al-mutalaqatu mubtada ya. Mubtada. Mubtada. Ya tarabbasna fi'il dengan fa'ilnya nun. Nah, dia nun niswah. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Kalau kayak gini nunnya fa'ilnya. Nunnya fa'ilnya bi anfusihinna jar majrur. Salah sata kuru, salah sata itu maf'ulun bi kuruin mudhof ilaih. Wa huruf atof, lam itu huruf nahi, harfun nahi. Yahillu yahillu apa fi'lun mudori lahunna itu jar majrur, an harfu nasbin wa masdariyin, yaktumna itu fi'lun mudori dan dengan fa'ilnya nun, ma ini isim mausul ya di sini, maknya ma. Ini isim mausul sebagai maful bih ya. Kan kan tidak halal bagi kita menyembunyikan apa yang Allah kita kembalikan apanya sebagai objek kan. Di maknya sebagai maful bih. Maknya sebagai mafulun bih. Kholako fi'lun mudori. Allah fa'ilnya. Fi arhamihinna. Fi arhami itu jar majrur. Dan hinnanya itu mudofun ilai. In kunna, in itu harfu syartin, kunna itu mudhof ilaih, yu'minna itu fi'lun mudori dengan nunnya sebagai fa'il, billahi jar majrur, wawu atof, wal yaumil akhir, al yaumi ma'tuf ke Allah. Al-akhir itu adalah mausuf ke al-yaum. Wa bu'ulatuhunna, wanya itu huruf-huruf atof. Bu'ulatuhunna, bu'ulatu itu mubtada lagi. Na, maf'ulun bi, maf'ulun, mudof ilai, maf'ulun bi, mudof ilai. Ahakku, hakku di sini lebih berhak. Aku ya khobarnya. Khobar ya, khobarnya. Suami mereka lebih berhak, berarti kan itu khobarnya bu'ulatuhunna ya kan? Iya. Khobar. Khobarnya selanjutnya biroddihinna itu jar majrur. Fizalika jar majrur in harfu syartin arodu fi'lun mudori. Dengan fa'ilnya wawu, yaslaha itu maf'ulun bih, wa huruf atfin, lahunna, itu la, itu harfu taukid. Lamnya lam taukid. Lamnya lam taukid, hunnanya berarti itu maf, mudof ilaih ya? Mudof ilaih. Enggak lah, masa mudof ilaih dari mana? Enggak ada mudofnya. Bener mubtada lagi? Oh, mubtada lagi, oh iya bener. Mubtada lagi, hunna, mislunya khobar alladhi harf isim mausul. Bentar deh, ini kok kayaknya lahunnya kayaknya lamnya kayak lam huruf jar ya. Ini yes. Artinya apa sih? Iya, lahunnya ini dan bagi mereka kan. Mereka iya. Yes. Lamnya lam huruf jar ini, lahunnya jar majrur. Sebagai khobar muqaddam, nah mislu ada muakhar. Mubtada mu'akhor alladzi isim mausul alaihinna jar majrur. Alladzi itu isim mausul sebagai mudhaf ilaih ya. Oh, sebagai mudhaf ilaih ya. Sebagai mudhaf ilaih alaihinna jar majrur bil ma'ruf jar majrur. Wawu huruf atof dirijali itu jar majrur alaihinna jar majrur darojah. Jadi di sini mubtada mu'akhor ya. Mubtada muakhor, wa, wau huruf atof, Allahu mubtada azizun, khobar hakimun, dia mausuf ke azizun. Atau khobar kedua. Khobar kedua. Nah. Mausuf. Tadi yang bilang darojah apa? Darojah itu mubtada muakhor. Ya, dari jari jamajar khobar mukaddam ya. Taib. Eh, baca tafsirnya. Wal mutalaqati zawatil haid. Emang wal mutalaqati kenapa tiba-tiba majrur gitu? Oh iya, wal mutalaqatu zawatul haidi. Yuhibbu yajibu an yan tazorna. Intadhara yantaziru. Yantazirna. Yantazirna. Duna duna nikahan. Duna. Duna nikahin. Emang ada itunya? Ada fathahnya. Enggak Ingat ada. ya. Kalau nikahan tuh pasti ada alifnya. Oh iya. Duna. Duna itu dzaraf ya, setelahnya mudhaf ilaih. Dun oh, duna nikahin ba'da talaqi muddatan Ba'da talaqi muddata salasati ataharin. salah sati atau hari rin atau Au hari nih salasi. au salasi haidoti ala sabil Haidotin. Ala haidoti sabilil iddati. dati li takidi li Lia, tak li, lia ta'akkadna. liata akadna man farogor roh Min firaghir rahimi minal hamli. minal hamli wala yajuzu lahunna Tazawuju. tazawuju rijan Rajulin akhara fi asna'i. rajulin akhara fi asna'i hazihil iddah tu Hadir iddati hatta tantahya. ahia wala ya hillu lahunna ay An yakhfina. yukhfina ma khalaqallahu fi arhamihinna minal hamli awil Minat. had awil haidi in kanatil mutallaqat tu Mu'minatin. minatin haqqan billahi wal yaumil akhiri wa azwaju al mutallaqati Ahakku ahakku bimurojat bimuroja tuhunna bimurojaatihinna bimurojaatihinna fil iddati wa yang bagi an yakunu zalika an itu kan huruf nasab. Oh ya, an yakuna zalika biqasdil islahi wal khairi walaysa biqasdil idrari biqasdil idrari Ta'ziban. ta'ziban lahunna bitatwilal iddati bitatwilil iddati walin nisa'i huquqan 'alal azwaji Walin nisa'i apa-apa? Walin Hukukun ini apa? hukukun ya itu mubtada muakhar ya walin nisa'i hukukun 'alal azwaji mislul lati 'alaihinna 'alal wajhil ma'rufi walir rijali 'alan nisa'i manzilatun Tun. zaidatun min husnil sohbati wal ishrati bil ma'rufi wal qiwamati 'alal baiti wa mulki wa milkit talaqi wa milkit talaqi wallahu 'azizun lahul 'izzatil qahirati lahul 'izzatul qahiratu qahiratu hakimun yad'u kulla syai'in fi mawdi'ihil munasibi. Terjemahannya dan talak dan para istri dan para istri yang ditalak ketika haid wajib menunjukkan apa cang duna nikah gimana istri-istri yang ditalak istri-istri yang ditalak dalam keadaan haid wajib untuk menunggu tanpa menikah setelah bercerai menunggu kapan menikah setelah bercerai sebanyak Selama tiga kali selama tiga atau tiga kali head. tiga kali haid atas Atas jalan iddah. jalan iddahnya. Untuk memperkuat. Untuk memperkuat siapa yang Bukan siapa. apa-apa. Untuk memperkuat kekosongan rahim dari hamil. Untuk memperkuat kekosongan rahim dari hamil. Dari kehamilan. Dari kehamilan. Dan tidak boleh baginya Tidak boleh baginya menikahi menikahi laki-laki lain. laki-laki lain sampai berakhir Selama masa iddah ini sampai sampai berakhir. berakhir ya. Dan tidaklah halal baginya menyembunyikan apa-apa yang diciptakan Allah di dalam rahimnya Berupa kehamilan atau haid. berupa kehamilan atau haid. Jika Ya, jika yang calon pengecera itu beriman. Jika perempuan yang ditalak itu beriman kepada kebenaran dari Allah dan hari akhir. Kebenaran akan Allah dan hari akhir. Dan suami-suami orang-orang dari orang-orang yang diceraikan itu hakku Lebih berhak lebih berhak untuk rujuk. untuk rujuk dari iddah. Bukan dari iddah, selama masa iddah. Selama masa iddah ya. Selama masa iddah dan dibolehkan untuknya melakukan Yang perbaikan. bagi itu bukan dibolehkan. Yang bagi itu sepatutnya. Oh, sepatutnya. Dan sepatutnya Rujuknya itu untuk maksud rujuknya itu perbaikan dan kebaikan. Dan kebaikan untuk perdamaian dan kebaikan gitu. Ya. Dan tidaklah Dan bukan dimaksudkan untuk tujuan. Dan bukan untuk tujuan keburukan. Nah. Ta'ziban Dengan apa menghukum. Oh, dengan Menghukum wanita dengan panjangnya masa iddah. Menghukum wanita dengan panjangnya masa iddah dan untuk perempuan-perempuan hukum. Ya, memiliki hak atas suami-suami mereka. Ya, memiliki hak atas suami-suami mereka seperti diperlakukan dengan ma'ruf. Ya, dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik dan bagi laki-laki atas perempuan di apa namanya? Dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang lebih dibanding perempuan. Dan Kenapa? Karena min husni sahabati. Min khus sobat-sobat. Ini kan artinya apa namanya? Dengan baiknya hubungan dengan antar suami istri, kemudian kemudian penghidupan yang kehidupan baik. baik dan penjagaan dalam rumah dan wamil kita Memiliki memiliki hak hak talak. talak. Nah. Dan Allah Maha Perkasa atas apa-apa, atas kagungan. Dan Allah Maha Perkasa baginya kemuliaan yang al-qahir, yang memaksa itu. Allah Maha Perkasa atas kemuliaan yang memaksa Maha Maha Bijaksana Bijaksana. atas apa-apa, atas segala sesuatu. Maha Yang Bijaksana itu meletakkan semua sesuatu pada tempatnya yang tempat sesuai. yang sesuai. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Lain kali murojaah dulu ya sebelum baca ya. Ketahuan belum ini murojaah nih Aldi ya. Iya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita yang dicerai suaminya harus menunggu dirinya sampai tiga kali quru ya. Jadi wanita yang dicerai dan dia masih haid ya, masih subur. Kalau sudah menopause ya enggak perlu lagi. Dan wanita yang dicerai suaminya harus menunggu sampai 3 kali kuru. Apa yang dimaksud dengan 3 kali kuru? Nah, para ulama ini berselisih ya. 3 kali kuru itu apakah 3 kali suci atau 3 kali haid? Ya. Anda sendiri lebih condong ke 3 kali haid. Kenapa? Karena cerai, ya, suami itu tidak boleh menceraikan istri di masa haid. Ya. Jadi nunggu suci dulu baru boleh diceraikan. Jadi lebih masuk akal kalau kuru itu adalah 3 kali suci. Dan menghitungnya lebih mudah. Ya. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan tidak halal baginya menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahimnya, jika mereka, yaitu wanita-wanita yang cerai itu, beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi seorang wanita itu tidak boleh menyembunyikan kalau mereka itu hamil. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya hamil, iddahnya beda lagi. Ya. Iddahnya beda lagi. Ya. Kalau seorang suami menjatuhkan talak di saat istri hamil, ini nggak boleh. Ya. Jadi harus nunggu. Masa iddahnya itu sampai melahirkan. Sudah melahirkan baru jatuh talaknya. Dan seorang istri nggak boleh misalnya ketika suaminya minta cerai. Padahal dia hamil. Dan dia sengaja nggak mau kasih tahu suaminya. Karena kalau dia kasih tahu suaminya kan otomatis masa iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Mungkin sang istri ini sudah nggak ingin lagi lama-lama sama suaminya. Maka dia pun menyembunyikan kehamilannya. Ini nggak boleh. Karena beda antara masa iddah wanita yang hamil dengan wanita yang nggak hamil. Kalau wanita yang hamil diceraikan suaminya, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ya. Sampai melahirkan. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk rujuk pada yang demikian itu, jika mereka menginginkan perbaikan. Ya. Sebetulnya yang terbaik itu ketika 2 orang, ya, suami istri, memutuskan untuk bercerai, ya, agar rujuk. Karena di antara hikmah kenapa dalam Islam ada masa iddah, karena Islam ini sangat, ya, menghindari yang namanya perceraian. Makanya di dalam masa iddah itu, suami dan istri harus tetap satu rumah. Jadi keliru kalau ada anggapan, kalau telah jatuh talak, istri ini langsung kabur ke rumah, ya, orang tuanya misalnya. Ini nggak boleh. Justru hikmah kenapa ada masa iddah, apa harapannya? Jadi sekalipun statusnya dalam masa iddah, itu masih suami istri. Belum rusak hubungannya. Ya. Sehingga diharapkan di masa iddah itu, ya, keduanya akhirnya introspeksi. Suami akhirnya sadar, istri akhirnya sadar, dan mereka pun akhirnya mau rujuk. Itu manfaat dari iddah. Dan manfaat ini tidak akan tercapai kalau istrinya kabur dari rumah misalnya. Karena ini fenomena yang biasa terjadi di masyarakat, ketika suami menceraikan istrinya, baru jatuh talaknya, itu langsung kabur ke rumah orang tua. Ini nggak boleh, haram. Ya. Haram seperti itu, haram. Karena wanita yang dicerai oleh suaminya itu, ya, dengan ucapan talak, misalnya saya ceraikan kamu, itu nggak boleh lari dari rumah. Dia harus tetap dalam rumahnya. Tujuannya apa? Supaya keduanya itu berpikir. Ya, ketika dia melihat istrinya, masa iya, ya, kenangan yang bertahun-tahun dibangun hilang begitu saja. Jadi harapannya dengan masa iddah dan istrinya tetap dalam satu rumah dengan suaminya, maka diharapkan adanya perbaikan hubungan. Kecuali kalau misalnya suaminya ini zalim gitu ya. Yang dikhawatirkan kalau wanita ini tetap di rumahnya, maka akan banyak kekerasan fisik yang akan diterima oleh sang wanita, maka atas keputusan hakim, ini boleh dipisahkan antara suami dengan istri. Ya. Tapi kalau cuma yang namanya masalah rumah tangga, ini kan masalah hati itu kan nggak mandang orang but dengan orang keras, kadang yang namanya masalah hati itu ya masalah kecocokan gitu ya. Kalau memang ya sudah tidak bisa lagi hidup bersama, maka diberi waktu sama Allah Subhanahu wa taala selama 3 kali kuru, ya. Tujuannya supaya berpikir. Dan rujuk itu lebih baik kalau tujuannya adalah islah. Tapi kalau tujuannya untuk memberikan mudarat, ya, maka ini tidak boleh. Jadi misalnya dia rujuk tujuannya supaya bisa menyiksa lebih lama lagi, maka ini jelas terlarang, yang haram dalam Islam. Walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan sang istri itu, wanita itu memiliki hak atas suaminya berupa kebaikan. Ya, jadi sang suami itu wajib memperlakukan, ya, berhubungan dengan istrinya dengan pergaulan yang baik, ya, dengan cara-cara yang menjadi urf di masyarakat tersebut. Walil rijali alaihinna darajah, dan laki-laki itu memiliki derajat di atas perempuan. Kenapa? Ya, karena memang laki-laki ini kan memberikan nafkah, menjaga keluarganya, melindungi keluarganya. Kemudian yang memiliki hak untuk menceraikan itu adalah suami, ya. Maka, ya, laki-laki itu memiliki derajat di atas perempuan dari sisi ini. Karena laki-laki lah yang bertanggung jawab mencari nafkah, memberikan nafkah untuk keluarganya, menjaga keluarganya, melindungi keluarganya, maka laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah di saat yang sama Maha Perkasa, bisa memaksa para hambanya, namun Allah pun Maha Bijaksana, yaitu meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya yang pas, tempatnya yang sesuai. Nah, kita lanjutkan. Ya, Ibu Dahlis. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan. Aku at-talaqu, aku sih. At-talaqu. Tadi apa bacain, Pak? Tadi Ibu bacanya at-talaqu. Astagfirullah. At-talaqu marratan. Fa imsakum bil ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Enggak pakai apa, Bu? Enggak pakai al, Bu. Fa imsakum bi ma'rufin. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataituhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fima iftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Talak itu dua kali. Maka rujuklah dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula. Tidak halal bagi kalian mengambil apa-apa yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian, pada hunna, pada mereka, sesuatu kecuali kalian khawatir bahwa tidak bisa menjaga hukum-hukum Allah. Maka jika kalian khawatir, keduanya tidak bisa menegakkan hukum Allah, tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah, maka tidak berdosa atas kalian berdua tentang apa-apa yang atas mereka berdua, bukan kalian. Atas mereka berdua. Membayar. Kalau istrinya menebus dirinya. Oh, kalau istrinya menebus dirinya. Yang demikian itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa may ta'adda, dan siapa yang melanggar ketentuan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. At-talaqu mubtada marratan khabar. Ya, Ustaz. Nah. Betul. Fa harfu atfin imsakun mubtada, Ustaz. Imsakun, iya. Bima'rufin jar majrur au harfu at sebagai khobar. Dimakrufin jar majrur sebagai khobarnya. Makrufin jar majrur sebagai khobar dari imsakun. Au harfu atfin tasrihun maktuf ke maktuf ke imsakun ya Ustaz ya? Naam. Maktuf ke imsakun bi ihsan jar majrur wa harfu atfin la hafun nafyin yahillu fi'lun mudhari' lakum jar majrur an harfu masdari masdarin wa nasbin tahuzu fi'l mudhari' waw sebagai fa'il mimma jar majrur ataitumu fi'lun madi waw sebagai fa'il hunna mafulun bihi syai'an mafulun bihi kedua illa harfu istisna istisna bukan istinaf istisna an harfu masdarin wa nasbin ya khofa fi'lun mudhari gimana saya menyebutnya nasab ke ini mansubun bi an ya tanda nasabnya buang nun asalkan ya khofani nah mansubun bi an Allah harfu tanbih Ustaz ya? Enggak. Allah itu asalnya an sama la, Bu. Jadi an harfu masdar wa nasbin, kemudian la nafiyatun. Nah, yukima gitu. Ininya dua gitu. Nah, i'rabnya dua gitu. Ya, asalnya an la asalnya. An harfu nasbin, la harfu nafyin. Yukima fi'lun mudhari majhul. Manya sebagai apa Ustaz? Apa kira-kira? Failnya. Emang ada manya Bu? Yukima kan mereka sih? Berdua. Allah Yukima. Mereka berdua. Itu, manya asli. Aqama yukimu. Asalnya yukimani. Jadi kayak khofa. Cuma kebetulan ini mim gitu kan. Ini manya bukan yuki kan? Plus ma Bu bukan. Yukima itu asli manya. Jadi akoma yukimu, ini asalnya yukimani, karena ada huruf nasab an, jadi buang nunnya, jadinya an la yukima. Jadi ibu bilangnya yukima filun mudhari mansubun bi an, wal alifu fa'ilun gitu. Oh, fa'ilnya Allah. Yukima mansub bi bila. Kemudian mansubun bi an. Bi an al alifu sebagai fa'il. Hududa mafulun bihi Allahi lafuzalala sebagai mudhofun ilaihi fa harfu atfin in harfu syartin iftun fi'lun madi tum sebagai fa'il alla an harfu nasbin la harfu nafin yukima seperti tadi Ustaznya yukima fi'lun mudhari apa tadi nasab mansubun bi an alif sebagai fa'il hududa mafulun bi Allahi mufudafun ilahi fa harfu jawab la la apa istilahnya la nya la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna dia temannya inna ya beramal seperti inna nafiyatun lil jinsi junaha isim la alaihima jar majur sebagai khobar la fima jar majur iftadat fiflun madin al ta'ud tahnis bihi jar majur tilka isim isyarah sebagai mubtada khobar. Naam. Allahi mudhofun ilaihi. Fa harfu atfin la harfu nahyin tak tadu fi'lu mudhari al-waw sebagai fa'il, al-ha ha sebagai maf'ulun bihi. Wa afu afin man man wa man ya ta'ada. Man sebagai mubtada ya Ustaz, isim mausul sebagai mubtada. Coba lihat dulu. Man ya ta'ada. Siapa yang? Ya, ini kan kalimat jawab syarat ya. Jadi man ini ismu syartin mubtada gitu. Oh, ismu syartin sebagai mustad. Ismu syartin sebagai mubtada. Ya ta'ada fi'lun mudhari'un majzumun ya. Majzum biman. Jangan bilang man, majzumun karena dia sebagai fi'il fi'il syarat ya. Ya ya ta'ada fi'il mudhari' majzum sebagai apa tadi Ustaz? Ini fi'il syarat gitu aja. Sebagai fi'il syarat. Hududa mafulun bihi Allahi mudafun ilahi. Fa harfu jawab ulaika isim isyara sebagai mubtada. Hum domir faslin azolimuna khobar. Nah, khobar dari mana Bu? Khobar dari mubtada ulaika. Tadi hum apa? Domir faslin ya? Domir faslin. Baik, nah jumlah dari ulaika humul zalimun sebagai? Khobar dari man. Nah. Ayo. At-talaqu allazi tahsil. At-talaqu kan mubtada. At-talaqu allazi tahsilu bihi. Tahsulu bihi raja'atu marratan. Tahsulu bihi ruju'atu. Tahsul bihi ar-raja'atu marratan. Tahsul. Tahsulu bihi ar-raja'atu marrotan. Ar-raja'atu marrotan. Wahidatun. Wahidatun ba'dal ukhra. Wahidatun ba'dal ukhra. Fahkumullahu ba'dan. Fahkumullahi. Fahkumullahi ba'da. Kulli tolakotin. Tolakotin. Huwa imsak imsakul mur'ati. Mar'ati. Marati. Huwa imsakul marati bi ma'ruf. Wa husni asyrati ba'da murad. Ya husnu kan apa namanya? Atufnya ke imsaku. Oh, udah terpisah dengan bil ma'ruf tadi Ustaz ya. Bukan terpisah, justru ma'tuf wa husnul usyrat. Sudah. Wa husnul usyrat. Bukan isyra wa husnul isyrati. Wa husnul isyrati ba'da muraji'atiha. Muraji'atiha. Au tahliyati. Au tahliyatu. Tahliyatu. Au tahliyatu sabilaha. Sabiliha. Sabiliha. Ini dia kurang mujrojaan ya Ustaz, untuk ininya belum sempat. Iya, sabiliha ma'ahusni. Ma'ahusni ma'alatiha. Ma'alatiha bi'adai hukukiha. Wa'alla yazkuruha mutolakoha. Wa'alla yazkuruha. Ya, apa Ustaz? Yazkuruha kan ada huruf nasab'an. Jadi wa an la yadhkuraha wa an la yadhkuraha mutallaqaha bisu'in. Mutallaquha bisu'in. Mutallaquha. Wa la yahillu lakum ayyuhal azwaju an ta'khuzu syai'an mimma a'titumuhunna minal mahari wan nahwihi. Tadi bukan ati ya, ataitumuhunna. Mimma ataitumuhunna. Ataitumuhunna minal mahari wa nahwihi. Minal mahri bukan mahari. Minal mahri wa nahwihi. Minal mahri wa nahwi. Illa ayya khofa az-zawjani alla yakuma bil hukukil az-zawji az-zawjiyati. Tajiyati. Fahayun izin. Fahina izin. Fahina izin. Ya'ridona amrohuma ala awliya'i fa'in khofa awliya'i adama iqamati azawjaini hududullah. Fa'in khofa al-awliya'u fa'ilnya. Fa'in khofa al-awliya'u adama iqamati zawjaini. Ini hududallahi. Hududallahi. Hududallahi. Fala haraja ala zawjaini fima tadfa'ahu. Fima tadfa'uhul mar'atu lizawji. Lizawji maqabila talaqiha. Tilkal ahkamu hiya hududullahi al-fasilatu. Ya hududullahi al-fasilatu bainal halali wal harami. Fala tatajawazuha. Wa man yatajawaz hududullahi ta'ala. Fa'ula'ika humu zolimuna anfusahum bi ta'ribiha li azabillah. Ta'ribiha. Ini belum sempat baca itunya Ustaz, terjemahannya soalnya. Talak yang berlaku yang ada hujahnya dua kali. Oh, ada hujahnya sih. Talak yang boleh rujuk itu dua kali. Oh, rujuk itu rujak bukan hujah ya Ustaz? Rujuk. Talak yang boleh rujuk itu dua kali. Wahidatun ba'dal akhara. Satu setelah yang lain selesai. Satu setelah yang lain selesai. Maka berhukumlah pada Allah. Maka hukum Allah setelah setiap talak itu adalah? Maka hukum Allah setiap sholat itu adalah? Setiap sholat. Kok sholat sih? Setiap perceraian dah. Setiap perceraian adalah yang pertama. Maka hukum Allah setelah setiap perceraian itu yang pertama. Imsakun tadi apa? Tadi lupa lagi. Menahan wanita dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Dan kebaikan istri. Dan menggauli wanita dengan baik setelah rujuk. Dan menggauli wanita dengan baik setelah rujuk atau membebaskannya dengan jalan yang baik bersama. Kok begitu sih? Tabilaha. Atau membersihkan jalannya bersamaan dengan bermuamalah yang baik dengan menunaikan hak-haknya. Atau membersihkan jalannya dengan bermuamalah yang baik dengan menyelesaikan hak-haknya. Wa'ala dan laki-laki yang menceraikan itu tidak boleh menyebut wanita tersebut dengan sebutan yang buruk. Dan laki-laki yang menceraikan itu tidak boleh menyebut wanita tersebut dengan yang buruk. Dan janganlah kalian dan tidak halal bagi kalian wahai para suami. Kalian, wahai para suami untuk mengambil sesuatu apa-apa yang telah kalian berikan kepadanya dari mahar dan yang telah kalian berikan mahar kepadanya kecuali kecuali takut, dua ya suami dan istri tersebut takut kecuali suami istri tersebut takut tidak bisa menegakkan hak-hak. Tidak bisa menegakkan hak-hak suami istri. Yes. Fahina izin. Maka ketika itu Maka ketika itu menyerahkan urusan keduanya, memenangkan urusan keduanya atas pada para wali ya, pada walinya. Maka jika mereka para wali itu takut tidak bisa menegakkan ketentuan Allah terhadap suami, suami istri tersebut, maka maka tidaklah keluar. Maka tidak masalah bagi suami istri tersebut untuk berpisah. Enggak, apabila sang istri membayar suami, maka tidak masalah bagi suami suami istri tersebut atas istri membayar suami sebagai tebusan ceraiannya. Muqabila talaqha. Muqabila apa? Itu tebusan. Sebagai tebusan atau sebagai perceraiannya. Demikianlah hukum dari ketentuan Allah. Hukum itu adalah hukum-hukum Allah yang membedakan. Hukum itu adalah hukum-hukum Allah yang membedakan antara yang halal dan yang haram. Fala tatajawaz. Janganlah kalian melampauinya. Dan janganlah kalian melampauinya. Dan bagi siapa yang melampaui hukum-hukum Allah Ta'ala, maka mereka itulah orang yang zalim, menzalimi diri mereka sendiri. Ditahari dia li'azabillah dan menyerahkan dirinya pada hukum dengan azab Allah. Nah. Baik, barakallahu fika jazakillahu khairan. Barakallahu fika jazakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan aw tasrihum bi ihsan. Cerai itu dua kali. Maksudnya ya, maksud dari cerai dua kali ini adalah cerai yang boleh rujuk tanpa harus menikah ulang. Ya. Cerai yang boleh rujuk tanpa harus menikah ulang itu hanya dua kali. Jadi seseorang itu, dan tentunya selama masa iddah ya, karena kalau udah lewat masa iddah ya harus nikah ulang ya. Misalnya seseorang menceraikan istrinya, lalu kemudian di masa iddah dia menggauli istrinya dan istrinya pun mau digauli, maka ini rujuk namanya. Jadi rujuk itu nggak harus dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Dengan misalnya suami istri berhubungan badan lagi, maka itu rujuk namanya. Maka ya sudah, kembali ke hubungan biasanya. Tapi kalau misalnya sampai lewat masa iddah, tiga kali kuru, ya, tiga kali suci, sampai suci yang terakhir, yang ketiga, tidak merujuk, tidak pula suami istri ini berhubungan badan lagi, maka ya ketika sudah selesai sucinya, dapat lagi untuk yang ketiga itu, haid lagi, maka sudah bukan suami istri lagi dan nggak boleh lagi serumah. Dan kalau misalnya sang mantan suami ini ingin menikah dengan mantan istrinya, ya dia harus menikah dengan cara awal lagi, ya berarti ada mahar lagi, ya ada akad nikah lagi, ada wali lagi dan seterusnya. Tapi kalau dalam masa iddah, maka dengan misalnya suami mendatangi istrinya dan istrinya pun mau didatangi, kemudian ketika berhubungan badan, maka itu rujuk namanya. Lalu kemudian misalnya setelah itu cekcok lagi, kemudian suaminya menjatuhkan talak lagi kepada istrinya, maka berlaku lagi masa iddah lagi. Dan kalau sekiranya di masa iddah lagi-lagi suami dan istri ini berhubungan badan, maka rujuk, ya otomatis rujuk, nggak perlu nikah lagi. Dan itu hanya boleh dua kali, ya. Karena yang ketiga, ya, kalau yang ketiga itu sudah nggak boleh, karena kalau cerai sudah sampai tiga kali, maka sang istri tidak boleh dinikahi suaminya sampai sang istri ini menikah sama orang lain, lalu entah itu ditinggal mati atau cerai sama suami keduanya. Ya makanya jangan main-main masalah perceraian ini gitu ya. Karena hukumnya berat sekali ya. Jadi ada dua talak yang boleh rujuk tanpa harus menikah lagi. Kalau rujuknya di masa iddah. Tapi kalau rujuknya setelah saya masa iddah, dia apa namanya harus mengadakan akad nikah secara ulang lagi. Jadi maharnya mahar lagi, mahar baru lagi, dan seterusnya. Namun kalau sampai 3 kali, ya sudah 3 kali cerai, maka nggak bisa langsung nikah. Istrinya harus nikah dulu sama orang lain. Dan ini nggak boleh menikahnya dengan cara muhalil, ya, dengan cara orang yang sengaja menikah cuma buat menghalalkan aja. Habis itu langsung dicerai. Nah, ini nggak boleh, namanya mencari celah dalam masalah agama. Mencari celah hukum. Jadi yang pernikahannya itu alami. Maksudnya yang benar-benar istrinya memang menikah dengan seorang, kemudian bergaul dengan suami barunya, lalu kemudian qadarullah misalnya ditinggal mati suaminya, atau misalnya diceraikan oleh suaminya yang kedua, maka ini baru boleh menikah lagi dengan suami yang pertama. Ya, seperti itu. Ini maksud dari kalimat at-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya. Maka apa namanya? Tahanlah dengan cara yang ma'ruf atau ya ceraikan dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau seseorang sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka dia boleh menahan istrinya, maksudnya dengan rujuk, atau dia boleh menceraikan istrinya. Nah, detailnya itu seperti tadi. Kalau dia perceraiannya ada perceraian pertama yang kedua, maka dia boleh rujuk secara langsung dengan istrinya tanpa menikah ulang kalau rujuknya itu di masa iddah. Tapi kalau lewat masa iddah, maka dia harus menikah ulang dengan akad nikah yang baru. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alayhi ma fi maftadat bihi. Dan tidak halal bagi kalian mengambil apa yang telah kalian berikan ya kepada istri kalian, kecuali kalau mereka berdua, yaitu suami dan istri, takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Maka jika kalian takut tidak bisa yang menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya kalau misalnya istrinya itu menebus dirinya. Jadi memang istri itu tidak punya hak cerai. Tapi istri punya namanya khulu, ya. Khulu itu minta cerai sama suaminya. Nah, bedanya talak sama khulu, kalau suami menceraikan istrinya, maka apa yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya itu enggak boleh diambil lagi, ya, enggak boleh diambil lagi. Nah, maharnya, hadiah-hadiah itu enggak boleh diambil lagi. Tapi kalau istrinya yang minta cerai, ya, maka apa yang pernah diberikan oleh suaminya itu harus dikembalikan oleh istrinya. Karena istrinya yang minta. Tapi kalau suaminya menceraikan, ya maka suami ini gak punya hak untuk mengambil apa yang telah diberikan. Ini maksud dari ayat ini. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hukum-hukum Allah. Batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa may yata'adda hududallahi faulaika humul zalimun. Dan siapa saja yang melanggar batasan-batasan Allah, maka mereka itulah orang yang zalim. Jadi hukum masalah perceraian ini merupakan ya hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh menyelisihinya. Jadi kita wajib mengikuti aturan ini. Siapa saja yang tidak mau mengikuti aturan ini, maka mereka itulah orang yang zalim, ya. Nah. Mungkin materinya sampai sini aja ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bunda Helis bertanya, jadi kesalahan orang sekarang karena pisah rumah setelah talak satu. Iya, jadi masa iddah itu istri masih milik suaminya. Ya, masih di dalam tanggung jawab suaminya. Jadi masih suami istri yang sah. Justru tujuan iddah itu adalah supaya di masa iddah itu suami dan istri berpikir. Ya, introspeksi, muhasabah. Ya, barangkali di masa iddah itu mereka ingin rujuk. Makanya kalau misalnya istrinya pergi, maka hikmah ini gak akan didapat. Gak boleh. Karena istri itu masih di bawah tanggung jawab suaminya. Dia gak boleh kabur dari rumahnya. Karena suaminya masih suaminya secara hukum. Sekalipun sudah jatuh talaknya. Ya, maka tidak boleh dia pisah rumah. Kecuali ada maslahat yang ingin dicapai. Misalnya memang suaminya ini ringan tangan gitu kan. Maka ini boleh dipisahkan. Tapi kalau suaminya orang biasa, ya, ini tidak boleh. Karena di masa iddah, statusnya masih suami istri. Masih, ya. Setelah selesai, 3 kuru baru, apa namanya, apa namanya, setelah 3 kali khulu baru itu sah, bukan suami istri lagi. Kemudian pertanyaan kedua, khulu kalau dengan alasan suami tidak cukup nafkah, bolehkah secara syar'i? Nah, ini tergantung apa makna dari tidak cukup nafkah di sini. Kalau suaminya sudah berusaha, cuma qadarullah nggak dapat, ya maka nggak boleh. Seharusnya sang istri ini ya menghargai jerih payah suaminya. Tapi kalau memang jelas-jelas suaminya nggak mau usaha, ya nggak mau nyari kerja, ya malah bermalas-malasan di rumah, malah sibuk bermain misalnya, maka ini boleh. Tapi kalau dia sudah berusaha tapi masih kurang juga, ya maka hendaknya sang istri bersabar ya atas keadaan suaminya. Ya. Dep, mungkin sampai sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.